Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Hadi Ashar hadis yang ke-11 dari bab Bayan Turuk Kasrati Turukil Khair Anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Laqad ra'aitu rajulan Ya, demi Allah sungguh aku telah melihat seseorang yataqallabu fil jannah yang berbolak-balik di sorga fi syajaratin yani bisabab syajarah dengan sebab pohon qata'aha yang dia potong min dhahri tariq dari tengah jalan manusia kanat tu'dil muslimin yang mana pohon tersebut yang dia potong ya adalah termasuk sesuatu yang mengganggu kaum muslimin kaum muslim dengan amalan tersebut dia memotong dahan satu pohon yang menjulur ke jalan yang mengganggu muslimin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa bi riwayatin dalam satu riwayat marra rajulun bi ghusni syajaratin. Lebih jelas yang dimaksud adalah dahan. Seorang melintasi melewati satu dahan pepohonan satu pohon ala lahri tariq yang masuk ke tengah jalan. Faqala maka orang ini berkata wallahi demi Allah law nahyanna hadza anil muslimin aku akan jauhkan ini dari kaum muslimin la yu'dhihim ya agar tidak mengganggu mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faudkhilal jannah dengan sebab itu dia pun dimasukkan ke surga. Wa bi riwayatin lahum adabiyat Bukhari Muslim bainama rajulun yamshi bi tariqin tatkala seorang berjalan di satu jalan wajada gusna syaukin ala tariq dia dapati atas satu dahan yang berduri yang tentunya akan mengganggu menyakiti kaum muslimin ala tariq di jalan fa akharahu maka dia pun menyingkirkannya. Fasyakarallahu lah faghafaralah Allah mengampuni dia. Innalillahi rahiman rahimakumullah. Tentunya ia menunjukkan apa yang sudah kita baca hadis-hadisnya untuk kita tidak menganggap remeh satu perbuatan baik. Ya. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Satu amalan yang kadang dengan remeh ternyata menjadi sebab seorang masuk surga. Yang kedua dari Utsaimin rahimahullahu ta'ala dari hadis ini menunjukkan fadilah izalatil adza ani tariq. Keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Jelas fadilahnya adalah sabab lidhulil jannah. Dengan sebab itu dia bisa masuk sebab masuk surga. Dengan sebab itu dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan, juga di sini kata beliau, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ada faedah dalil ala anna jannata mawjudah al'an. Surga telah ada sekarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat orang ini berbolak-balik di surga. Dan ini kata beliau rahimahullah, dalla alaihi kitab wa sunnah, wa ajma alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ini, akidah bahwasanya surga telah ada, juga tentunya neraka telah ada, itu adalah akidah yang ditunjukkan oleh Al-Quran Sunnah dan ijma di atasnya ahlu sunnah wal jamaah. Annal jannah mawjudah al'an. Kemudian dia yang diingat dengan beliau rahimahullah ta'ala adalah apakah masuk ke dalam mana hadis ini, izalah al-adha, yang itu adalah maknawi. Kata beliau rahimahullah ta'ala fi hadal hadith, dalilun ala anna man azala anil muslimin al-adha falahu hadas sawabul azim fi amrin hissi. Dalil bahwasanya barang siapa yang menyingkirkan, menghilangkan, menjauhkan gangguan dari kaum muslimin di jalan-jalan mereka, mendapatkan pahala yang besar ini. Ini dalam satu perkara yang hissi, di jalan yang hissi. Fa kaifa bil amril ma'nawi, bagaimana dengan adza yang ma'nawi di tariq al-ma'nawi, yani di jalan Islam. Yang mengganggu tentunya adalah mereka ahlul ahwa wal bid'ah, al-mulhidun. Kata beliau, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, hunaka ba'dun nas waliyadu billah ahlu syarrin wa bala. Di sana ada orang-orang, kita berlindung kepada Allah darinya, orang-orang gila, orang jahat, orang-orang yang pada mereka bala, wa afkar habithah, memiliki pemikiran-pemikiran yang busuk, wa akhlak sayyah, memiliki akhlak-akhlak yang jelek, yasuddunan nas an dinillah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari tariq ma'nawi, dari jalan Allah subhanahu, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, fa izalatu haula an tariqil muslimin afdalu bikathir wa a'zamu ajran indallah. Tentunya menyingkirkan mereka, menyingkirkan gangguan mereka dari jalan muslimin, dari agama Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal. Iya, bikathir. Tentunya lebih-lebih afdal dan lebih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faidah uzila ada haula, idakan ashab afkar habitha sayyah il hadiyah, yuraddu alaiha watubtal afkaruhum. Jika bisa dihilangkan gangguan mereka ini, ya, bila mereka adalah orang-orang memiliki pemikiran yang busuk, yang jelek, yang menyimpang, dibantah. Iya, dijelaskan kebatilan pemikiran mereka. Iya, jika bisa cukup demikian cara menghilangkan adza dari adzanya mereka. Fa illam yujdi dalik syai'a, tapi kalau sanya tidak bisa, maka kuti'at anakuhum, ya, maka mereka diserahkan kepada penguasa, penguasa yang menghukum mereka. Iya, di anna Allah yaqulu fi kitabil aziz, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna rasulah wa yas'una fil ardi fasada annahum yuqattalu an yuqattalu wa yusallabu wa taqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard. Ya, jika bisa cukup dibantah, dihilangkan azab mereka dengan bantahan-bantahan, kemudian mereka bertaubat, diterima. Cukup dengan itu dianggap hilang azab mereka dari jalan muslimin, dari agama Allah. menghalangi agama Allah. Kalau tidak, maka penguasa berhak untuk menghukum mereka, ya, menghukum bunuh mereka, karena itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya, kata beliau di hari pembahasan al-muhim, anna izalat al-adha anil tariq, at-tariq al-hissi, tariq al-aqdam, wa tariq al-ma'nawi, tariq al-qulub. Kesimpulannya, kata beliau rahimahullah, izalatul adha, menghilangkan adha, menghilangkan gangguan-gangguan, itu masuk padanya menghilangkan gangguan dari jalan yang hissi, jalan hissi, jalan yang dilalui oleh kaki-kaki kita, kaki muslimin, yang akan mengganggu, yang membuat luka kaki mereka, badan mereka. Juga menghilangkan gangguan dari tariq maknawi, jalan kaum muslimin, dari agama mereka, yang akan merusak hati-hati mereka, akidah mereka. Dua-duanya ya masuk ke dalam hadis, ya harus dihilangkan gangguan-gangguan tersebut. Namallahu alam bisawab. Fadhlu barakallahu fiikum.